Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Babu maja'a fi qawlillahi ta'ala wala in adaknahu rahmatan minna min ba'di darra'a masadhu layakulanna hadari. Ya, bab maja'a fi qawlillahi ta'ala, ya, wala in adaknahu rahmatan minna, dan jika kami merasakan kepadanya suatu rahmat dari kami, min ba'di darra'a masadhu, setelah kesusahan menimpa dia, layakulanna hadari, maka dia pasti akan mengatakan ketika diberikan rahmat kepada dia, ini rahmat ini memang hakku. Ya, dia enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan, dzakara musannif rahimahullahu taala an Ibnu Abbasin wa ghairihi minal mufassirin fi makna hadhil ayati wa ma ba'daha ma yakfi fil makna wa yashfi. Ya. Ibnu Abbas menyebutkan, ya, kata Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala, ya, dari Ibnu Abbas dan selainnya dari kalangan mufassirin terkait makna ayat ini maupun yang setelahnya, mayafi bil makna wa yashfi. Ya. Ada di antum enggak? Ada. Ya. Terkait yang semakna dengan hadis ini, ya, keterangan yang mencukupi terkait makna ayat-ayat ini dan yang sudah lengkap. Nah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala mujahidun, ya, mujahid mengatakan, hada bi amali, ketika dia mengatakan setelah dia ditimpa kesulitan, ditimpa kebahaya, ditimpa berbagai macam musibah, kemudian Allah limpahkan rahmat kepada dia, dia mengatakan layakulanna hadali, ini adalah hakku, kata mujahid. Ya, dia sama saja mengatakan hada bi amali, ini karena amal usahaku, wa ana mahqukun bihi, aku memang berhak mendapatkannya. Dia enggak bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat berupa rahmat dari Allah setelah dia ditimpa kesusahan. Ya, qala Ibnu Abbas yuridu min indi, kata Ibnu Abbas yang dimaksud adalah ketika dia mengatakan hadali, ya, dia mengatakan ini memang punya saya, dapat nikmat. Wa qawluhu qala ma uti qala inna ma utituhu ala min ala ilmin indi, ini ucapan Qurun, ya. Ketika Qurun dapat nikmat yang banyak, dia mengatakan saya diberikan ini karena ilmu yang ada pada saya. Qala Qatadatu ala ilmin minni biwujudihil makasibi, ya. Kata Qatadah maksudnya ini karena pengetahuanku tentang berbagai usaha, cara, ya, untuk mendapatkan harta tersebut. Nah, ini tafsiran dari ucapan Qurun. Wa qala akhurun, dan para ulama yang lainnya mengatakan terkait ucapan Qurun, innama utituhu ala ilmin indi, aku diberikan kekayaan ini karena, ya, ilmu yang ada padaku, kata para ahli tafsir, ya. Baik. Ala ilmin minallahi annahu lahu anni lahu ahlun. Ini memang ilmu dari Allah kalau aku memang berhak mendapatkannya. Ya. Baik, wa hadha makna qawli mujahidin, inilah makna ucapan mujahid terkait tafsir ayat utituhu ala syarafin. Ya. Itu perkataan mujahid yang mentafsirkan ucapan Qurun, aku diberikan harta kekayaan ini karena syaraf, karena kemuliaanku. Nah, karena kemuliaanku. Ya dan billah. Ini semuanya menunjukkan orang-orang yang enggak bersyukur atas nikmat, dan ini mencederai tauhid. Qala al-Imam Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir, bi makna qaulillahi ta'ala, "Samma idza qawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu 'ala ilmin bal hiya fitnah." Dan apabila kami berikan padanya nikmat dari kami, ia berkata, aku diberikan nikmat ini hanya karena kepintaranku, hanya karena kepintaranku aja. Ya, sebenarnya ini adalah ujian. Ya, yukhbiru annal insana fi halid durri yadra'u ilallahi. Allah memberitahukan kepada kita bahwa manusia ketika ditimpa kesulitan, saat dia mengalami kesulitan, yadra'u, dia segera merendahkan diri pada Allah, tadarru, wa yunibu, dia kembali bertobat pada Allah, ilaih, wa yadu'uhu, menyeru berdoa pada Allah, summa idha khawwalahu, nikmatan. Kemudian jika ya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dia nikmat, ya minhu darinya togo, maka akhirnya dia melampaui batas. Wabagho, berbuat jahat, berbuat zalim. Qala innama utituhu ala ilmin. Nah, akhirnya seperti yang dikatakan Qarun. Ya, aku diberikan ini, diberikan kekayaan ini karena pengetahuanku. Lima ya'lamullahu minal minas manis tihqaqi lahu. Ay, yaitu kata dia, ya, karena Allah mengetahui siapa yang berhak akan keberhakanku ini atas hartaku ini. Walaula anni indallahi hadzun lama khawalani hada, kata dia. Seandainya ya saya memang enggak punya bagian di sisi Allah atas hak-hak kekayaanku ini, tentu Allah tidak akan memberikanku nikmat ini. Nah, ini enggak bersyukur dia. Ya. Wa qala azza wa jalla bal hiya fitnah. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, bahkan sebenarnya ini adalah ujian. Ai laisal amru kama za'ama, yaitu permasalahan diberikan nikmat, kekayaan kepada mereka, kepada Qarun, bukan seperti yang ia sangka. Bal innama an'amna 'alaihi bihadhihi an'mati linakhtabirahu fima an'amna 'alaihi. Karena ketika kami berikan nikmat kepada dia dengan berbagai nikmat ini, tujuannya karena kami ingin menguji dia. Bima an'amna 'alaihi, terkait apa yang kami berikan nikmat kepada dia. Ayyutiu aw ya'si, apakah dia mau taat atau maksiat. Walihada, oleh karena itu, yaqulun ma yaqulun, oleh karena itu mereka mengatakan apa yang telah mereka ucapkan. Wa yad'una ma yad'un, mereka mengklaim apa yang telah mereka klaim. Ya. Qad qala alladziina min qablihim ay hadhihi al-maqalata. Padahal yang berkata seperti ini, kufur nikmat, ngaku-ngaku wah hasil usaha dia segala nikmat dari Allah, ya, ini telah diucapkan oleh orang-orang sebelum mereka, orang-orang kufur nikmat sebelum mereka. Ay hadhihi al-maqalata, itu ucapan ini, ucapan kufur nikmat. Zama anna hadza za'man, orang-orang sebelum mereka telah mengklaim apa yang mereka klaim ini. Wadda'a hadhihi da'wata, wadda'a hadhihi da'wah, dan telah za'ama, telah menyangka apa yang mereka sangka. Wadda'a hadhihi da'wata, dan telah mengklaim apa yang telah diklaim. Ya, katsirun mimman salafa minal umami, banyak orang-orang umat-umat terdahulu, salaf itu maksudnya orang-orang terdahulu, juga seperti ini. Ya, juga seperti ini. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Mana tadi? Oh iya, fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Ya. Dan ya, tidaklah mencukupi apa yang mereka usahakan. Fama sahha qauluhum wala nafa'ahum. Maka enggak benar ucapan mereka, enggak bermanfaat. Jam'uhum, apa yang harta mereka yang telah mereka kumpulkan. Wa ma kanu yaksibun, dan apa yang mereka usahakan dari amal-amal mencari dunia. Ya. Baik. Famaka kama qala Allah taala mukhbiran an Qarun. Sebagaimana Allah firmankan ketika Allah mengabarkan tentang Qarun. Ya. Allah berfirman, "Id qala lahu qaumuh," ketika kaumnya Qarun berkata kepadanya, "La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin." Ya. Jangan kamu bangga wahai Qarun. Sesungguhnya Allah enggak mencintai orang-orang yang membanggakan diri dia. Wa bataqi bima ataakallahu ad-daral akhirah. Ya, Qarun diingatkan. Ya. Qarun diingatkan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat. Ya, negeri akhirat wahai Qarun, cari itu. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunia, jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Ya. Udah cukup, tapi carilah apa yang ada di sisi Allah berupa apa yang nanti ada di akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wahai Qarun, berbuat baiklah engkau. Ya. Sebagaimana berbuat baiklah engkau wahai Qarun kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Ya. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat ifsad, berbuat kerusakan. Qala innama utituhu ala ilmin indi, kata Qurun, aku diberikan harta kekayaan ini karena ilmu, pengetahuan, cari duit, cari harta yang ada padaku. Ya. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaruhum jam'a. Apakah mereka si Qurun ini enggak tahu? Ya, apakah dia enggak tahu bahwa Allah telah membinasakan orang-orang sebelumnya dari purun, dari berbagai generasi iman. Yang mereka itu man huwa ashaddu minhum quwwatan, yang lebih kuat daripada si Qurun. Wa aktsaru jam'an, dan lebih banyak harta yang dikumpulkan daripada si Qurun. Wa la yus'alu an dzunubihim al-mujrimun. Ya. Ya dan kita. Dan tidak perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Wa qala ta'ala wa qalu nahnu aktsaruhum nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Nah, ini mereka menyangka kami ini adalah orang yang banyak harta dan anak-anaknya, maka kami tidak akan diazab. Ini pemikiran jahiliyah, kalau banyak harta enggak diazab. Kenapa enggak diazab? Kerangka berpikir seperti itu karena dengan diberikan harta dia menyangka Allah ridho. Allah ridho kepada dia. Dengan hartanya dipersempit, dipersulit, ya, maka dianggap enggak ridho. Nah, ini pemikiran jahiliyah. Kalau diberikan harta, Allah ridho. Nah, enggak diberikan harta yang banyak, berarti Allah enggak ridho. Namun tidak. Qala al-musannifu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna salasatan min bani Israel ana abras. Nah, sesungguhnya ada tiga manusia bani Israel. Ini kalau udah masuk hadis ini pertanda berarti udah mau selesai, enggak jauh lagi. Ya, ini kan bab 48 ya, kurang lebih 14 bab lagi atau 18 bab lagi. Ya Allah, sesungguhnya ada tiga orang dari bani Israel. Ya, ada tiga orang. Yang pertama Abros, yang penyakit lepra, Akhra, yang palanya botak, enggak tumbuh-tumbuh rambut, wa a'ma, orang yang buta. Fa aradallahu ayyabtaliyahum, maka Allah hendak menguji mereka. Allah hendak menguji mereka. Fa ba'atsa ilaihim malakan, Allah mengutus kepada mereka malaikat. Ya, Allah uji mereka. Nah. Kemudian ya, malaikat ya. Kemudian fa'ata al-ardha, malaikat itu pun datang ke bumi untuk menguji tiga orang ini, yang lepra, yang botak, yang buta. Qala ayyu shay'in nahabu ilaik? Fa'ata al-abras, maka malaikat ini datang ke orang yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan dan penyakit lepra. Ya. Ayyu shay'in ahabu ilaik, kata malaikat ini. Apa ya suatu hal yang paling kau sukai? Kata dia, launun hasanun wa jildun hasanun wa yatabu anni alladhi qad qadirani an-nasu bih. Saya ingin, saya cinta kulit yang, warna kulit yang bagus, kulit yang bagus, dan hilang semua ya penyebab orang-orang yang lari dari saya karena dia punya penyakit lepra. Qala fa masahahu, kata Nabi, malaikat itu mengusapnya, pada ba'anhu qadaruhu, maka hilanglah semua, ya, hilanglah semuanya itu apa yang kotoran yang menjijikan dari dia, penyakit lepranya itu hilang. Fa'utiya launan hasanan, diberikan dia kulit, warna kulit yang bagus. Wal jildan hasanan, ya, kulit yang bagus. Qala fa'ayul ma'ali ahabu ilaih, kemudian kata malaikat tadi, setelah dia sembuh, harta apa yang kau paling sukai? Qala al-ibilu awil baqaru, syakka Ishaq. Ishaq sebagai perawi ragu, unta atau sapi. Fa'utiyallahu naqatan usyara'ah, ya, dia menjawab unta. Maka Allah memberikan kepada dia, ya, naqah, unta-unta betina, ya, unta-unta yang betina yang bunting, naqah. ya, diberikan kepada dia, diberikan kepada dia, ya, dan didoakan, ya, didoakan wa qala barakallahu lak wa fiha, semoga Allah memberkahi anda dan hartamu ini berupa unta bunting. Qala fa atal aqra, kata Nabi, kemudian malaikat tadi mendatangi aqra, orang yang enggak pernah tumbuh rambut, ya, yang botak terus-terusan dan kismin miskin. Wa qala ayyu shay'in ahabbu ilaik, kata malaikat, hal apa yang paling kau sukai? Qala sya'run hasanun, kata dia, rambut yang indah. Wa yadabu anil ladzi qad qadirani annasu bih, ya, dan hilang semua yang menyebabkan orang-orang lari dari saya, itu botak permanen. Wa masahahu, maka malaikat ini mengusap kepalanya. Padahaba anhu, hilanglah semua penyakit kebotakannya. Wa utiya sya'ran hasanan, diberikanlah dia rambut yang bagus. Bukan wig, memang tumbuh. Bukan dikasih wig. Ya. Memang langsung tumbuh. Ya. Wa qala ayyul mali ahabu ilaik, karena dia miskin, malaikat tanya lagi, harta apa yang kau paling sukai? Qala al-baqaru awil ibilu. Ya. Hal yaitu sapi atau unta. Fa utiya baqaratan hamilan, diberikanlah sapi yang bunting. Qala barakallahu laka fiha, kata malaikat, semoga Allah memberkahimu pada hartamu ini. Fatal ama, kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang buta, ya. Faqala ayyu shay'in ahabbu ilaik, kata malaikat, hal apa yang paling kau sukai? Ya, qala ayyaruddallahu alayya basari wa ubsiru bihi annasa, ya, saya ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang-orang. Famasahahu, kemudian malaikat mengusapnya. Faradallahu ilaihi basarah, kemudian Allah kembalikan penglihatannya. Qala fa ayyul mari ahabu ilaik, kata malaikat tadi, ya, setelah itu, setelah sembuh, kamu harta apa yang kamu sukai? Qala al-ghanamu, kata dia, saya suka kambing. Fa utiya syatan walidan, ya, maka diberikanlah seekor kambing yang bunting. Ya. Fanta jahadani, ya. Lalu berkembang biaklah, ya, semua tadi, unta, sapi, ya, kambing tadi berkembang biak. Wawallada hada, melahirkan. Fakana lihada wadin minal ibil. Nah, yang tadi, yang punya penyakit lepra tadi, dia sudah punya unta, untanya wadin satu lembah. Satu lembah punya untanya satu lembah, banyak banget, jadi kaya raya. Walihada wadin minal bakor, nah yang tadinya botak, ya, miskin, udah disembuhkan oleh Allah, kemudian dia diberikan oleh Allah sapi satu lembah, luar biasa, ya. Walihada wadin minal ghanami, dan yang satu lagi ini diberikan kambing satu lembah. Summa kemudian qala, summa innahu atal abras, kemudian malaikat tadi datang ke orang yang tadinya lepra tadi. Fi suratihi wa hayatihi, malaikat itu datang dalam bentuk seperti dia dulu. Malaikat itu datang ke dia dalam keadaan dia lepra, malaikatnya. Ya. Wa qala rajulun miskin, kata malaikat, saya ini orang miskin, ya, pura-pura lepra. Wa bunu sabil, saya ini lagi di perjalanan safar. Wa bunu sabil artinya kehilangan bekal. Ya. Qadin qata'at minal hibali fi safari hada, kata dia. Ya. Dan telah terputus segala jalan bagiku untuk cari rezeki dalam perjalananku ini, bekalku hilang. Ya. Qala bala ghali al-yawma illa billah thumma bika, kata dia ini. Ya. Ya, sehingga aku enggak dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan dengan Allah. Summa, pakai summa. Kemudian lewat anda tolong saya dong, gitu ya. As'aluka billadhi a'taka al-launal hasan wa jildal hasan, ya, wal malal ba'iran. Aku minta kepada anda, ya. Aku minta kepada anda. Ini sebenarnya malaikat ini mengingatkan dia ini. Ya, diingatkan, ya, aku meminta kepada anda, ya, alladhi, yang telah anda ini, ya, yang anda ini telah Allah berikan kepada anda warna kulit yang bagus, ya, harta, onta yang banyak, ataballaghu bihi fi safari. Boleh enggak saya minta satu aja untuk safar saya? Dia minta cuma satu aja. Ya. Seekor unta aja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Ya, faqala al-huququ kasirun, kata dia. Hak-hak itu maksudnya di sini hak, bukan hak bahasa kita, namun kewajiban. Ya. Di sini hak maknanya adalah kewajiban. Kewajiban-kewajiban saya banyak, kata dia. Tanggungan saya banyak. Faqala lahu, maka malaikat tadi berkata kepada dia, "Ka'anni a'rifuka." Tuh, kayaknya saya pernah kenal ente dah. Alam takun abrasa? Nah, bukankah kamu dulu sama kayak saya ini, penyakit lepra? Yaqdarukan nasu, orang-orang jauhin kamu. Fakirun, kamu ini fakir. Fa'atakallahul mala, kemudian Allah berikan anda harta. Faqala, udah diingat ini. Ini orang ini mengatakan, innama waristu hadzal mala kabiranan kabirin. Wah, saya dapat harta ini. Ini kabiran min kabirin, maksudnya warisan turun menurun nenek moyang saya. Nggak ngaku dia, itu ya. Dia ngaku bohong lagi, ngaku-ngaku bapaknya, kakeknya orang kaya. Baru kismin. Faqala in kunta kadiban fasayyarallahu fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau ente dusta, Allah akan balikin lagi ente ke seperti semula. Ya. Faqala, Nabi mengatakan, fa'atal akhra'a fi suratihi wa hayatihi. Ya, kemudian malaikat tadi datang ke orang yang tadi botak, gak punya rambut. Ya, malaikat ini datang dalam bentuk seperti dulu dia. Malaikat ini datang dalam bentuk orang yang gak nunggu rambut dan miskin. Waqala lahu mislama qala li hada. Malaikat tadi mengatakan seperti mengatakan ke orang yang tadi yang pertama, rajulun miskin, gitu kan. Ibnu Sabil. Wa radda alaihi mislama radda alaihi hada. Namun orang yang botak ini yang diberikan sapi satu lembah ini, ya, juga menolak seperti apa yang orang pertama menolak. Minta satu sapi aja enggak dikasih. Padahal dikasih, dia punya sapi berapa? Satu lembah. Kalau satu lembah enggak bisa dihitung berapa ribu ekor. Ya. Minta satu aja. Kemudian faqala lahu, malaikat tadi berkata kepadanya, "In kunta kadiban fasarakallahu ila ma kunta." Kalau ente dusta, Allah akan balikin semula seperti semula. Faqala fa'atal a'ma, kemudian malaikat tadi datang ke orang yang buta, fi suratihi wa hayatihi, dalam keadaan dulu dia botak, dalam keadaan dia dulu buta dan miskin. Faqala rajulun miskinun wa ibnu sabilin. Malaikat ini buta mengatakan orang miskin lagi safar, wan qata'at bi al-hibal fi safari, telah terputus segala hibal. Hibal itu kan hablun, ya. Ya. Tali, maksudnya segala jalan, ya, untuk dalam safarku ini. Fala balagha li al-yawma illa billahi summa bika. Ya, enggak ada yang bisa melanjutkan perjalanan saya ini hari ini kecuali dengan pertolongan Allah baru kemudian anda. As'aluka billadzi raddakallah radda 'alaika basarak syatan ataballagha biha fi safari. Aku meminta kepada engkau, ya, dengan nama Allah yang telah mengembalikan penglihatan engkau dan yang Allah telah memberikan kambing kepada engkau. Saya minta aja satu bekal aja. Satu ekor aja untuk bekal saya safar. Faqala. Nah, ini orang yang ini ngaku nih. Qad kuntu a'ma. Ya, saya dulu juga buta. Faradallahu alaiya basari. Allah kembalikan penglihatan saya. Fakut masyikta, ambil semua kamu, kambing saya. Wadak masyikta, tapi tinggalin juga semua kamu. Jangan ambil semua. Wallahi la ajahaduka al-yawma bisayin akhattahu. Ya, akhattahu Allahu, akhattahu lillahi. Kata dia tadi. Ya. Ya, demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulit anda dengan memintamu mengembalikan sesuatu yang telah anda ambil karena Allah. Jadi saya enggak akan minta lagi. Udah ambil aja, bukan utang. Faqala, malaikat tadi mengatakan, amsik. Nah, udah tahan aja kambing kamu. Pegang aja. Fa inna nabtulitum. Ah, ini kalian cuma diuji kita malaikat. Ya, amsik malak. Pegang aja hartamu. Radiyallahu anka. Semoga Allah meridhoi engkau. Wa sakhita ala sahibaika. Namun Allah murka kepada dua temanmu. Ya, itu maksudnya apa? yang lepra dan yang botak. Akhrajahu. Nah, ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Ya. Syarun qawluhu akhrajahu ay al-Bukhari Muslim. Wa naqalu syara bi dhammil ain usyara wa fathil syin usyara wa bil mad hiya al-hamil, itu makanya bukan 10, bukan ontak 10 tapi ontak betina yang bunting. Wa qawluhu antaja wa fi riwayatin fanattaja maknahu tawalla, ya niya ya nitajaha. Itu berkembang biak. Wanakits linnaqah kalbakal kalqabilah lilmar'ah. Ya. Nah ini yang berkembang biak bagi onta itu seperti qabilah pada wanita. Terus menerus dia melahirkan. Nanggung ya. Saya selesaiin aja ya. Wa qawluhu wallada hada. Ya. Ai huwa bitasdidil lam dengan ditasdidil lam ai tawalla wa iladataha. Ini berkembang biak ini. Kambingnya, ontaknya, sapinya. Wa huwa bi makna antaja sama tadi. Binaqah pada unta betina. Fal muwallid wan natij wal qabila bi ma'nan wahid. Ini maknanya sama. Melahirkan. Lakin hadza lil hayawan. Ini semua namun untuk hewan bukan untuk manusia. Wa dzalika li ghairi. Dan yang tadi untuk selainnya. Yang apa namanya, kalau yang qabilah itu khusus wanita, manusia. Ya. Wa qawlu in qata'at bi al-hibal. Nah, kata malaikat tadi telah terputus segala hibal. Bil ha' huwa bil ha' al-muhmalah. Ha' yang tanpa titik. Wal ba' al-muwahadah. Sedangkan ba' titiknya cuma satu di bawah. Kan kalau dulu gak ada titik-titiknya. Nah, zaman dulu. Jadi zaman dulu ketahuan ada titik-titiknya itu. Ketika diberitahu begini, muhmalah ada titik, nah berarti ha, muwahadah ada titik di bawah, berarti ba, ya ai al asbab, telah terputus segala sebab-sebab untuk melanjutkan perjalanan. Wa qawlu ajhaduka maknahu la asyukku alaik, maknanya saya tidak akan memberatkan kau, ya asyukku alaika fi raddi syai'in ta'khudhuhu, untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah anda ambil. Autat lubuhu, atau yang anda minta min mali dari hartaku. Dzakarahu An-Nawawi. Ini disebutkan maknanya oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini berarti yang buta luar biasa baik ya. Ambil semaumu, tapi tinggalin juga semaumu. Saya enggak akan nyusahin kamu kalau ntar minta lagi. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Wa hadha hadisun azimun wa fihi mu'tabarun, dan hadis ini hadis yang agung dan di dalamnya terdapat pelajaran. Ya, fa innal awwalain, ya dua orang yang pertama yang botak yang lepra, jahadan ya jahada nikmat Allah, keduanya menolak menentang nikmat Allah dengan dikufuri. Fa ma aqarra lillahi bi ni'matin, dia enggak mengakui ya akan nikmat-nikmat dari Allah. Wala nasaba ni'mata ila al-mun'im biha, keduanya tidak menisbatkan ya ke nikmat-nikmat tadi kepada yang zat yang memberikan nikmat. Wala addaya haqq Allah, tidak menunaikan hak Allah biha, terkait nikmat tadi bi ni'matin, dengan nikmat. Ya wa adda haqq ya fa halla alaihi ma asaqatu, maka keduanya ya memang berhak dapat ya halal bagi mereka kemurkaan dari Allah. Wa malama, adapun orang yang buta fa tarafa bi nikmatillah, ya maka dia mengakui nikmat Allah. Wa nasabaha ila man anama alaihi biha, dia pun menisbatkan nikmat-nikmat tadi kepada zat yang telah memberikan dia nikmat itu pada Allah. Nah, ini penting ya, kita kalau dapat nikmat ini kita sandarkan pada Allah. Was fastahaqqa ridha, maka dia pun berhak mendapatkan keridhaan minallahi bi qiyamihi bi syukrin nikmat. Ya, dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Kenapa? Karena dia telah ya, menegakkan rasa syukur dia tadi dengan ya akan nikmat-nikmat tadi. Dia telah betul-betul bersyukur, maksudnya. Enggak usah pakai diterjemahin menegakkan. Fikiyam ini enggak usah diterjemahin. Dia benar-benar telah bersyukur. Lamma ata bi arkani syukri, yaitu ketika dia telah melakukan rukun-rukun kesyukuran dengan lisan diakui itu dari Allah, ya, dengan kalbu, dengan lisan diucapkan, dengan kalbu diakui, dan dengan perbuatan, yaitu dengan dia berikan sedekah kepada orang yang datang menyerupai keadaan dia dulu. Baik. Nah itu rukun, tiga rukun nikmat asalah sa'alati la yakumu syukru ila biha, yang tidaklah syukur kecuali terwujud kecuali dengan tiga rukun ini. Itu apa? Al-iqrar bin nikmah, ya, mengakui nikmat tadi, wa nisbatuha ilal mun'im, menisbatkannya dengan ucapan kepada zat yang telah memberikan nikmat, wa badluha fi ma yuhibbu, ya. Kemudian ya, wa badluha, dia infakkan, dia kerahkan tadi terkait dalam hal-hal yang Allah cintai. Ya, badluha, ya, dia belanjakan harta dia tadi. Ini tiga rukun nikmat. Qala al-alama ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wa aslu syukri huwa al-itirafu bi'in'amil mun'im ala wajhil khudu'ilah. Ya, kata ibn Qayyim, landasan syukur, pokok dari syukur adalah mengakui adanya bentuk pengakuan terhadap nikmat, akan nikmat-nikmat sang pemberi nikmat. Siapa zat sang pencari pemberi nikmat? Itu Allah tabaraka ta'ala. Ala wajhil khudu', ya, yaitu dengan cara tunduk lahu kepadanya. Wal-dhulli, merendahkan diri di hadapannya. Wal-mahabbati, dengan mencintainya. Faman lam ya'rifin ni'mata balkana jahilan biha lam yaskurha. Namun siapa yang tidak mengetahui itu adalah nikmat, dianggap dia memang berhak, ya, balkana jahilan biha, dianggap bahkan dia bodoh terkait hal ini, maka dia tidak bersyukur kepadanya akan nikmat-nikmat tadi. Wa man arafaha wa lam ya'rif al-mun'ima biha, namun siapa yang mengetahui nikmat ini dari Allah, ya, namun dia tidak mengenal zat yang telah memberikan dia nikmat, lam yashkurha aidan, dia juga enggak akan bersyukur juga kepada zat yang memberikan dia nikmat itu, Allah. Ya. Baik. Wa man arafa an-ni'mata wal mun'ima, namun barang siapa yang mengenal nikmat dan zat yang memberikan nikmat biha, itu Allah, wa aqarra biha, dia mengakui, walam yajhadha, tidak menentangnya, lakin lam yakhda' lahu, namun tidak mau tunduk kepadanya, walam yuhibbahu, tidak mau mencintainya, lam yarda bihi wa anhu, maka dia tidak ridho kepadanya dan Allah pun tidak meridhoinya, lam yashkurha aidan, maka dia tidak, ya, bersyukur kepadanya. Apa? Apa? Ya apa? Kemudian mana lagi tadi? Ya. Wa man arafaha wa arafa al-mun'ima biha wa aqarra biha wa khada'a lil-mun'imi biha wa ahabbahu wa radiya bih wa anhu. Namun barang siapa yang mengetahui nikmat tadi, mengenal zat yang memberikan nikmat, mengakuinya, tunduk kepada zat yang memberikan nikmat, mencintainya, ridha kepadanya, wasta'mala fi mahabbihi wa ta'atihi, dan dia menggunakan nikmat-nikmat tadi, ya, dia gunakan, ya, kepada hal-hal yang dicintai Allah dalam ketaatan pada Allah, fahadha huwa asyakirulah, maka inilah orang yang bersyukur akan nikmat. Falabudda minasyurki min ilmil qalb, maka yang namanya syukur, ya, yang namanya syukur itu harus ada ilmu di kalbu, pengetahuan di kalbu, wa amalin yasba'u lil ilma, dan amal yang mengikuti ilmu, wa huwal mailu ilal mun'im, ya, yaitu kecondongan kepada zat, ya, yang memberikan ibadah nikmat tadi, ya, wa mahabbatuhu, dan mencintainya, wa khudu'u lahu, dan tunduk kepadanya, wa qawluhu qadirani annasu bikarahati ru'yati, yaitu orang-orang enggak suka melihatnya, wa qurbihi minhum, dan dia dekat kepadanya. Time selesai, ya? Bab 48, nanti lanjut insyaallah bab 49. Subhanallahumma wa bihamdika.